al-usul, pokok-pokok, dasar-dasar, fondasi-fondasi yang enam. Risalah ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama yang betul-betul menginginkan kebaikan kepada umat. Hidup beliau dipenuhi dengan ilmu, amalan, dakwah, jihad, bersabar sampai beliau menghadap kepada Rabbnya. Kerajaan Arab Saudi sekarang itu sebab dari sebab dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dakwah yang menyatukan umat. Dulunya di Masjidil Haram itu ada 4 imam. Dari 4 madhab, yang waktu pelaksanaan sholatnya sesuai dengan keinginan imam masing-masing. Setiap imam ada tempatnya. Jadi kalau madhabnya Hanafi, imamnya. Yang Syafi'i ada imamnya tersendiri. Coba lihat, dalam satu masjid ada 4 orang yang melakukan ibadah. Kekacauan dalam beragama. Datang dakwah Syekh, kaum muslimin disatukan di atas madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan sebab dia tidak punya madhab tertentu, walaupun banyak-banyak dalam mengambil fikih beliau berada dalam jalur Imam Ahmad, tapi madhab tertentu tidak. Beliau mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah? Kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Satulah kaum muslimin. Dulunya di Saudi banyaknya orang-orang yang disembah, tukang-tukang sihir, dukun-dukun bertebaran. Setelah dakwah ini semuanya dihilangkan, dididik, yang tidak mau kembali dihukum. Dulunya banyak sekali yang disembah, bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah, banyak kuburan-kuburan yang dibesarkan seperti masjid. Setelah datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, menyampaikan rahmat ini, menyampaikan ilmu ini, lahirlah penerimaan terhadap kemurnian akidah. Lahirlah penerimaan terhadap la ilaha illallah yang sebenarnya. Tertanamlah keikhlasan, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengakibatkan ya rububiyah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengarang kitab ini. Jadi beliau hidup memang menghadapi kondisi masyarakat yang sangat luar biasa kompleksnya pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Dan dalam kitab ini kita akan melihat sebahagiannya. Baik, judul yang ada di hadapan kita Al-Usul As-Sittah. Al-Usul Pondasi, pondasi. Dasar-dasar As-Sittah yang enam. Jadi ada dasar agama yang enam. Syekh kumpul dalam satu pembahasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya banyak pembahasan. Di antaranya al-usul as-salasa, pokok-pokok yang tiga. Ada juga salasatul usul, tiga dasar. Ini berbeda ya. Demikian ulama-ulama lainnya membuat carangan yang semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Kenapa mereka sebutkan ada enam, ada tiga, ada ini? Untuk apa? Bukan untuk membatasi, tapi untuk memudahkan, memudahkan dalam mengajar. Yang enam ini beliau kumpul sebab ternyata perkara yang enam ini jelas dalam Al-Quran, tapi banyak orang yang menyelisihinya. Padahal enam ini perkara yang kapan kita salah di situ, kita akan terjatuh ke dalam jurang yang sangat luar biasa dalamnya. Makanya beliau menjadikannya sebagai usul dasar dalam berpikir, berkeyakinan, dalam beramal. Dasar dalam dakwah. Hanya sekali lagi, usul-usul agama tidak terbatas pada perkara ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang membahas tentang usul itu sangat banyak. Yang sumbernya semuanya Al-Quran dan Sunnah. Mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Para ulama memberi perhatian terhadap perkara ini sebab dia dasar agama. Yang ketika di zaman mereka dasar agama ini sudah ada yang mengisihinya, mereka segera jelaskan. Walaupun sebelumnya belum ada. Dan ungkapan-ungkapan terhadap dasar-dasar agama ini sangat banyak. Kadang diistilahkan dengan usul seperti di sini. Kadang diungkap dengan kata akidah. Sama. Kadang dibahasakan dengan asas. Asas. Itu bahasa Arab sudah. Tapi sekarang jadi bahasa Indonesia. Kadang dibahasakan dengan kata at-tauhid. perkara pokok agama. Kadang dibahasakan dengan as-sunnah, kitab as-sunnah. Pembahasannya apa di dalam? Sama, kitab usul, kitab akidah, pokok-pokok agama. Dan kadang juga dibahasakan dengan al-fiqhul akbar, fiqh yang paling besar. Apa hukum sholat, berwudu, takbir, rukuk, sujud, bacaannya, ini fiqh juga. Tapi kalau perkara usul, itu fiqh yang paling besar. Kadang juga datang dalam bahasa asy-syari'ah, seperti kitab syariah lil adzubi, pembahasannya pokok-pokok agama. Ini beberapa istilah yang datang dari ungkapan-ungkapan para ulama dalam menjelaskan dasar-dasar agama. Ingat jemaah, bangunan kita ditentukan oleh dasarnya, oleh pondasinya. Pohon yang hebat adalah pohon yang kuat akarnya. Bangunan yang tinggi, megah, itu akan terlihat dari kehebatan akarnya. Kalau kita misalnya lihat ada orang membangun apa dulu dibangun? Apa langsung pasang tiang? Atau langsung pasang atap? Gali pondasi. Kita lihat yang menggali buruh, digali pondasinya 1 meter ke bawah atau 1,5 meter. Kita sudah bisa kira-kira, oh ini rumahnya ini tidak tertinggi kan. Dilihat saja pondasinya. Ada bangunan lain, ada orang lain yang membangun. Kita lihat lagi pondasinya. Dia gali pondasi, tetapi angin dia gali lebih dalam untuk cakar ayamnya. Nah, ini kita sudah lihat. Ini nanti ini bertingkat. Kita belum tahu. Kita tidak pernah lihat gambarnya itu bangunan, tapi sudah bisa dilihat dari pondasi. Ada di tempat lain membangun, cakar ayamnya luar biasa dalamnya dan lebarnya. Saya tidak tahu tingkat berapa sudah nanti. Kita sudah bisa lihat. Tetapi kalau yang membangun kemudian yang menanamkan pondasi musim, yang kita dengar bunyi pum memukul-mukul, nah ini jangan tanyakan lagi tingkat berapa itu. Bukan orang yang gali, tidak ada galian, tetapi langsung patak-patak beton dipukul masuk. Semakin banyak, semakin dalam, semakin luas, semakin hebat, semakin besar. Janganlah ditanyakan apa yang membangun di atas ini. Dahsyat luar biasa. Dari mana kita lihat? Padahal bangunan ini belum jadi. Tadi kita sudah bilang, sedikit sekali modalnya itu. itu tidak tahu bertahan berapa tahun itu bangunan yang pertama. Kalau dibandingkan dengan bangunan yang terakhir, yang musim yang pukul, ini luar biasa banyak bangunan yang tidak tahu berapa triliun ini. Tidak tahu bangunan apa nanti ini, bagaimana mudahnya ini, padahal belum jadi. Dari mana kita tahu? Kenapa kita sudah bisa mengambil kesimpulan? Pondas. Demikianlah jamaah. Kalau kita ingin agama kita hebat, mulai dari pondasinya sudah bisa dilihat di mana kita nantinya akan berakhir. Karena itulah Islam datang, turun, diajarkan oleh Rasulullah SAW itu perlahan-lahan, dasarnya dulu, dan selanjutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perkara yang berhubungan dengan dasar agama adalah perkara yang sangat menentukan amalan-amalan kita. Apa artinya sholat kalau ternyata dasarnya rampuh? Apakah sholat diterima kalau seseorang masih melakukan kesyirikan yang menggugurkan amalan dasarnya? Kalau kita terburu-buru membangun, memasang atap dan semuanya jadi sementara datangnya rampuh, maka lambat atau cepat ketika bencana menimpa, bangunan ini akan roboh. Untung-untung kalau penghuni bangunan masih sempat lari keluar, kemudian menyadari sambil gigit tangan, salah memantau dan bangunan. Untung-untung dalam tempat seperti itu, tapi kalau antara dengan robohnya bangunan, dia juga tertanam di situ. Sia-sia hidup jamaah. Sampai-sampainya orang beramal, berusaha, tapi ternyata lenyap. Seperti inilah amalan-amalan yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti debu yang berterbangan, lenyap, seperti fata morgana. Bangunan seperti ini, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, seperti pohon yang tidak mempunyai akar yang kuat. Begitu angin datang, maka dia akan roboh. Padahal berapa puluh tahun ini ditunggu. Di saat kita kira sudah mau panen raya, ternyata roboh raya. Raya juga, tapi hancur raya. Bukan panen besar, gagal besar. Bangunan pelan-pelan dalam beragama, tetapi pasti langkahnya jelas, pasak-pasak bangunan kita dengan kekuatan niat dasar yang kuat, kita terus melangkah dan melangkah. Maka jamaah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, mengantar kita kepada maksud. Semua amalan itu ditentukan oleh niatnya, dan setiap orang hanyalah akan memperoleh bahagiannya disesuaikan dengan niatnya. Kalau ada orang yang belajar agama, dia belajar agama ini untuk membersihkan kebodohannya dan sekaligus untuk membersihkan kebodohan yang ada di tengah masyarakatnya. Ini niatnya dia belajar. Tetapi dia baru membaca Al-Quran sedikit-sedikit, tapi niatnya jangan tanyakan. Tertanam kuat ini, saya harus belajar, saya harus bersihkan diri saya dari kemauan. Saya harus bisa pahamkan saudara-saudara saya, masyarakat saya, kerabat-kerabat saya, dan agama ini. Dia belajar dan sudah melangkah. Kalau misalnya anak ini meninggal, maka niatnya telah mengantar kepada maksud. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kalau misalnya kita berniat membangun masjid, masjid yang besar, dengan keadaan masyarakat sekelilingnya menghadiri masjid, anak-anaknya belajar Quran, semuanya memakai busana muslimah, setiap sholat lima waktu menghadiri masjid, sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumatnya. Inilah kita. Ini keinginan kita. Dan kita sudah melangkah dengan langkah yang benar, dasar yang benar. Maka jamaah, kalau ditakdirkan meninggal, niat yang tetap tertanam ini mengantar kepada maksud. Disinilah hebatnya kalau orang punya fondasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah kitab-kitab yang membahas tentang fondasi ini sangat luar biasa. Dia menentukan amalan. Dan sekaligus menentukan amalan dari sisi hebatnya amalan, dan sekaligus diterima tidaknya amalan. Dia menentukan amalan diterima atau tidak, dan sekaligus menentukan amalan ini seberapa besar yang akan dia peroleh. Ini artinya, ini usul, ini pokok agama. Sesuatu yang tertanam kuat di dalam hati, yang tidak bisa tergeser oleh gelombang fitnah, badai, bencana apapun yang menimpa agamanya. Karena itulah jamaah, kadang kita lihat orang rajin sekali sholat, tapi tiba-tiba jauh. Kenapa? Pondasinya rapuh. Kadang kita lihat orang rajin sekali pengajian, tapi tiba-tiba terjadi fitnah, terjadi cobaan, terjadi goncangan, hilang di tengah jalan fondasi rapuh. Apa yang kita tempuh ini adalah satu dari usaha untuk menguatkan fondasi. Tapi ketahuilah hakikatnya hanyalah ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kuatnya fondasi kita. Pelajari, yakini, tetapi ingat, yang menguatkannya hanyalah yang memiliki hati-hati anak cucu Adam, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu minta, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dini, kokohkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Kita baca kitab yang sangat kita perlukan kandungannya, supaya semakin menguatkan pondasi kita dalam beragama. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Min ahjadil hujjaj wa asbadil ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghallab. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا في العوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba lihat pendahuluan ini. Syekh berkata, Bismillahirrahmanirrahim, min a'jadil hujjaj, termasuk keanehan yang paling aneh, wa akbaril ayat, dan sekaligus ayat yang paling nampak, ad-dallati ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan akan kemampuan dan kehebatan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha menunjukkan segalanya. Apa itu? Sittatu usul, enam dasar agama. Sebelum kita lanjut, kita bisa paham bahwa Syekh memahamkan kepada kita enam dasar agama ini akan mengungkap keanehan yang paling aneh. Akan menjelaskan kepada kita ayat yang sangat jelas. Kenapa? Kata Syekh, bayyanahu Allah Ta'ala bayanan wadhiha lil awwam fa'ta ma yadhunnu dhannun. Perkara ini Allah telah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas bagi orang awam sekalipun. Maksudnya bagi orang yang tidak terlalu belajar, sekalipun itu jelas betul perkara ini. Di atas sangkaan orang-orang yang menyangka, jelasnya perkara. Tapi summa ba'da, kemudian setelah penjelasan itu ternyata gharika fiha katsirun min athiyal 'alam wa umala bani adam illa aqallal qalil. Ternyata keliru dalam enam perkara ini. Banyak sekali orang-orang yang dianggap cinta. Banyak sekali orang-orang yang dianggap jenius berakal. Tidak bisa paham ternyata perkara ini. Padahal jelasnya. Kecuali kata beliau, aqallal qalil, sedikit dari yang sedikit. Sudah yang sedikit dari yang sedikit lagi. Apa ya? Apakah memang ada? Apakah memang ada? Jelasnya dalam Quran. Tidak terlalu berpikir orang memahaminya. Jelaskan jelasnya. Banyaknya penjelasan di dalamnya. Tapi kenapa ada orang yang paling jenius tidak bisa paham? Apakah memang ada? Kalau memang ada, pasti mengherankan. Yang jelas, Syekh sudah ungkap enam perkara ini, keanehan yang paling aneh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pernah bersabda, la ya'til zaman illa walladhi wazzamanu alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Dari sini sudah bisa ada gambaran. Jadi memungkinkan, jelas di zaman Nabi, ayatnya jelas, tapi zaman selanjutnya kemudian kabur, orang kurang paham. Dan Nabi SAW bersabda, bada'al islamu ghariba, wa sayaudu ghariba, fatuba lil ghuraba. Islam diawali dalam keadaan aneh. Islam di zamannya Nabi serukan Islam itu aneh. Aneh betul. Padahal Nabi menyerukan Islam sama dengan seruannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dari sinilah orang-orang musyrikin Quraisy ambil agama. Sama dengan seruannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Dari sinilah orang Yahudi, orang Nasara mengambil agama. Nabi seru mereka supaya menyatakan la ilaha illallah. Tapi kenapa mereka menganggapnya aneh? Tidak mau ada di mana? Islam diawali dalam keadaan aneh. Dan kata Nabi, وَسَيَعُودُ غَرِيبَ dan akan kembali menjadi aneh. Akan kembali nanti. Di akhir zaman akan kembali menjadi aneh. Bisa kita lihat? Sebelum kita ucap begini. Jadi kalau Nabi mengatakan akan kembali menjadi aneh, sangat wajar. Bagaimanapun jelasnya dalam Quran, tetap nanti akan kembali, orang tidak mau paham. Orang tetap tidak mengerti. Coba perhatikan salat lima waktu. Salat lima waktu kira-kira ada yang namanya kaum muslimin tidak tahu. Salat lima waktu. Iya. Jangankan kaum muslimin, orang Kristen, orang di luar Islam saja, oh kalau salat itu Islam itu. Mereka tahu lima kali itu Islam itu. Itu ilmu yang umum sudah. Tapi bersamaan dengan itu, bagaimana orang yang sholat? Iya. Semua kaum muslimin sholat lima waktu? Dan semuanya. Di antara yang sholat lima waktu, semuanya sholat di masjid? Tidak semuanya. Terus di antara yang sholat di masjid? Iya. Bisa konsisten sholat di masjid terus-terus? Dan semuanya. Di antara yang terus-terus sholat di masjid itu kira-kira kalau berjalan dari rumahnya pergi ke masjid bagaimana perasaannya? Pakai sarung, pakai songkok, atau yang pakai jubah, pakaian yang baik datang ke masjid. Dilewati tetangganya, sementara dia duduk muslim juga. Lewat tetangga kedua sementara itu muslim juga. Kita lewat itu apa? Kayak ahli ya? Tidak enak itu lewat. Beda misalnya kalau kita mau pergi kantor kemudian lewati mereka, santai kan? Tapi kalau mau datang ke masjid kayak tertekan. Kenapa? Tertekan oleh suasana anehnya datang ke masjid itu dalam pandangan sebagian orang. Padahal ini semuanya tahu bahwa itu jelas-jelas Islam. Apalagi kalau memang sudah kabur ilmunya. Mari jemaah. Perlu ada gerakan besar. Kesadaran tulus. Untuk memperbaiki diri, mempermantap ilmu dan menyebarkannya. Guna bersama-sama mengamalkannya, mendawahkannya. Selanjutnya bersabarlah sampai malakul maut datang menjemput kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak heran kalau Syekh bilang jelas perkara dalam Quran dijelaskan, tapi kemudian orang yang berakal saja itu tidak paham. Sebab yang lihat-lihat itu kadang profesor doktor. Tingginya belajarnya. Sementara kita yang SD-nya saja tidak tamat bisa datang ke masjid sholat. Yang profesor doktor lihat-lihat saja, kita tidak enak lihat-lihat masa orang tinggi sekolahnya tidak datang ke masjid. Masa saya datang ke masjid, akhirnya bingung juga. Jangan heran jamaah, lebih hebat dari itu ada. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Syekh dengan enam ini. Kata beliau, al-aslul awal ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Pokok yang pertama, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata tanpa ada sekutu di dalamnya. La ilaha illallah. Kenapa malah ini yang pertama? Padahal ini pondasi yang paling dasar ini. Kenapa justru ini yang saya contohkan? Benarkah banyak yang tidak paham? Kita lihat. وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. Dan penjelasan lawannya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini kandungannya dua. Jadi ada pokok agama, dasar agama, sesuatu yang jelas dalam Quran dan Sunnah, tapi banyak orang tidak paham tentang ikhlas dan syirik. Wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayan hadzal asli min wujuhin syatta dikalamin yafhamuhu abladul amma. Yang mana kata beliau, keadaan kandungan kebanyakan Al-Quran, ayat-ayat yang sangat banyak itu, menjelaskan pokok ini, wajibnya ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah, tidak bolehnya syirik. Sangat luar biasa banyaknya penjelasan dalam Quran, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi yang beraneka ragam penjelasannya, dengan kalimat yang dipahami oleh orang awam yang paling dangkal cara berpikirnya. Bisa dipahami, jelas sekali ayat itu. Sampai sekarang ayat itu jelas, tapi kenapa ada yang tidak paham? Yang tidak paham itu lagi berkitel dengan kitel agama. Benarkah? Kita lihat. Semalamma qala ala tsari ummati ma qala abhara lahum syaitan ikhlas fi surati tanaffusi salihin wa taqsir fi hukukihim wa abharahum syirk billahi fi surati mahabbati salihin wa ittiba'ihim atau atba'ihim. Kemudian kata beliau, tak kala terjadi apa yang terjadi pada umat ini, generasi demi generasi berganti, terjadi pengkaburan ilmu, terjadi pelanggaran-pelanggaran, terjadi syirik kecil, terbiasa, kemudian syirik besar, terbiasa semakin banyak, sampai apa? Syaitan pun mampu menampakkan ikhlas itu dalam pandangan orang adalah mencela orang-orang soleh. Benarkah? Sebentar, sangat jelas sebentar. Itu pun mulai jelas sekarang. Syaitan mampu nampakkan ajaran ikhlas itu adalah ajaran yang mencela orang-orang soleh. ajaran yang merendahkan haknya orang-orang soleh. Sebaliknya, syaitan nampakkan kesyirikan itu sebagai bentuk cinta terhadap orang soleh, sebagai bentuk cinta terhadap orang soleh dan para pengikut mereka. Bisa dipahami? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan, kita lihat dari awal. Kata beliau, pokok yang pertama itu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata, tak ada sekut bagi. Dan penjelasan lawannya yaitu syirik, yang mana hampir seluruh kandungan Quran menjelaskan perkara ini dengan berbagai metode penjelasan yang beraneka ragam, bisa dipahami oleh semua orang. Tapi terjadilah perubahan pada umat sampai akhirnya syirik dianggap sebagai keikhlasan, keikhlasan dianggap sebagai kesyirikan. Perbuatan yang jelas syirik itu sudah dianggap keikhlasan. Keikhlasan itu sendiri orang anggap sebagai kesyirikan. Sampai dalam bentuk mencintai orang soleh, bentuknya sudah melakukan kesyirikan. Orang jelas-jelas melakukan kesyirikan di kuburannya orang soleh, tapi orang yang melakukannya bilang ini kecintaan kepada orang soleh. Setan berhasil sudah gambarkan seperti itu. Dan orang yang melarang perbuatan itu akan dianggap sebagai orang-orang yang memusuhi orang-orang soleh. Berbalik keadaan. Jelas ini? Atau kurang jelas? Perlu kita jelaskan? Baik. Ikhlas, penjelasan tentang ikhlas. Ini penjelasan paling kacau di dunia. Kekacauan yang paling kacau di dunia adalah kekacauan dalam memahami ikhlas. Melihat buktinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan ucapan iblis. Iblis ini yang bilang, qala fa bi izzati la ruyannahum ajma'in illa ibadata minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, demi keperkasaanmu ya Allah, betul-betul saya akan menyesatkan mereka semuanya. Ini iblis ucapkan dulu ketika disuruh dulu keluar dari surga. Ya, itu sifatnya iblis. Begitu bersalah menambah kesalahan. Kalau Nabi Adam sifatnya begitu bersalah segera bertaubat. Ya, tergantung kita mau jadikan yang mana. Bapak moyang kita. Kalau Nabi Adam nenek moyang kita, iya, maka harus tahu sadar bahwa kita pasti salah sebagaimana bapak kita. Tapi sifatnya bapak kita segera bertaubat. Tapi kalau ini satu kesalahan muncul, dia susul dengan kesalahan selanjutnya. Ini silang di hadapan Allah. Demi keperkasaanmu ya Allah, betul-betul saya akan celakakan mereka semuanya. Adam beserta keturunannya di hadapan Allah jaminan. Jadi tidak ada takut jadi iblis ya. Siapa yang dia takut bisa meminta? Boleh dicelakakan? Tidak ada. Saya betul-betul mau celakakan mereka semuanya. Illa kecuali. Ada yang dikecualikan. Mengaku duluan. Siapa? Ibadah. Hamba-hamba ya Allah. Minhum. Di antara mereka. Al-Muslaqin. Yang diberi keikhlasan. Ini artinya apa ini? Ikhlas dalam pandangan iblis itu apa? Yang diakui oleh Allah. Ilmunya iblis tentang ikhlas ini diakui oleh Allah. Sebab Allah benarkan kata iblis. Bahwa ikhlas adalah senjata yang menyebabkan semua senjata setan, senjata iblis itu tidak berfungsi. Karena jelas? Bisa kita ambil? Itu kesimpulan ikhlas? Hah? Itu ikhlas? Siapa yang memiliki keikhlasan selamat dari semua godaan? Syaitan. Tapi coba lihat sekarang jamaah, siapa yang bicara tentang ikhlas? Pengikut-pengikut syaitan juga bicara tentang ikhlas. Kita harus ikhlas. Orang Yahudi bilang dalam ceramah-ceramah di rumah ibadah mereka, ikhlaslah. Orang-orang Nasara, saya pernah dengar penceramah, membahas tentang keikhlasan, waduh, luar biasa. Ayo ikhlas. Pelacur juga bilang ikhlas. Orang-orang korupsi, ikhlas. Orang-orang yang mau, yang caleg-caleg, ini sumbangan tulus ikhlas. Bukan sekedar ikhlas, ada tulusnya lagi. Semua berbicara tentang ikhlas. Tapi kenapa perbuatannya sejalan dengan maunya? Sejalan dengan maunya iblis. Ini jelas sekali menunjukkan jamaah rusaknya paham tentang ikhlas ini. Jelas? Hanya Syekh tidak bahas ikhlas secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu tadi itu pembahasannya. Kekuatan menggugurkan semua makar syaitan. Jadi kalau kita bersalah, jangan cari sebab lainnya. Pasti ikhlas kita lagi kacau. Jangan cari sebab lainnya sama orang lain. Ada dalam diri kita dulu. Ini ilmu besar. Hebatnya itu keikhlasan. Jelasnya itu penjelasannya. Itu satu ayat itu. Sementara Ibnu Qayyim bilang semua ayat Al-Quran adalah ayat ikhlas dan lawannya. Semuanya, ayat apapun. Buka ayat apa saja. Ayo, siapa yang hafal ayat apapun? Saya jelaskan, itu ikhlas. Kalau kita paham ikhlas, ikhlasuddin, pemurnian agama. Saya sekarang coba lihat lagi. Kita kasih kesimpulan besar agar supaya jelas bahwa memang betul-betul ya, jelasnya itu pembahasan ikhlas dalam Al-Qur'an. Yang praktis, tapi akan jelas dengannya kita paham. Coba sebutkan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa yang paling hebat? Ayo. ayat, ayat bukan surah, ayat kursi. Ini ayat yang paling agung. Ada sahabat ahli Quran namanya Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sahabat ahli Quran ditanya sama Nabi, Nabi tidak beritahu jawabannya dulu. Nabi mau tahu sampai di mana dia mendalami ayat-ayat Al-Quran. Bukan hafalan yang mau ditanya. Pertanyaannya, ayat mana yang paling agung, yang paling besar, paling hebat? Sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab dengan kekuatan ilmunya, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, dari mana kamu sampai mengetahui? Benar-benar kamu telah diberi ilmu besar. Jadi Nabi membenarkan ayat kursi. Sekarang, kalau ikhlas adalah penjelasan yang paling hebat dalam Quran, maka pasti dalam ayat yang paling agung ini ada. Yes, harus ada. Kalau tidak, berarti bukan yang paling hebat. Sekarang lihat ayat kursi. Apa bunyi ayat kursi? Ada tidak kata ikhlas di situ? Tidak ada kata ikhlas di situ di ayat kursi. Berarti tidak ada hubungannya. Jangan terburu-buru. Saya tanya, apa kalimatul ikhlas? Kalau saya tanya, sebutkan kalimatul ikhlas. Jawabannya, la ilaha illallah. Ini kalimatul ikhlas. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah. Ternyata dalam ayat kursi, ilmu pertama adalah ini. Ayat kursi jamaah menjadi ayat yang paling hebat sebab dia adalah ayat yang paling hebat dalam menjelaskan sifat-sifat dan hak-haknya Allah. Coba lihat kata, kata pertama dalam ayat kursi, Allah adalah. Allah adalah la ilaha illa huwa. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Coba lihat jamaah, ayat yang menjelaskan tentang sifatnya Allah. Ternyata ilmu pertama tentang Allah dalam ayat ini adalah Allah itu la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Berarti keikhlasan ilmu pertamanya. Makanya dia menjadi ayat yang paling agung. Sebab ilmu pertama dalam mengenal Allah dalam ayat ini adalah mengikhlaskan penghambaan hanya kepada-Nya. Terus kalimat selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang arahnya untuk semakin menekankan bahwa la ilaha illallah. Jadi arahnya semuanya ke sini. bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Yang Maha Hidup dan segala kehidupan datang darinya. Al-Qayyum. Yang Maha Berdiri sendiri yang tidak perlu sama siapapun juga, tapi semuanya sangat memerlukannya. Kalau kita yakin Allah Al-Hayyul Qayyum, maka akan mantap kita mengatakan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Itu ilmunya ke mana? Kalau kita yakin, kita akan semakin yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat metode pengajaran keikhlasan melalui ayat yang paling agung ini. Hebat luar biasa. Makanya syaitan bagaimanapun hebatnya, ketika diperhadapkan dengan ayat kursi, lari. Benar. Siapa yang baca ayat kursi di waktu sore, tidak ada setan yang akan mendekatinya sampai subuh. Jadi bertahan itu pengaruhnya sampai subuh. Hebatnya itu. Tapi saya Ustaz baca di juga, kenapa masih diganggu? Bukan ayat kursinya masalah kalau begitu. Yang masalah adalah orang yang bacanya kurang yakin, kurang mantap, asal baca. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas syaitan sendiri bilang kepada sahabat Abu Hurairah. Dengan kisahnya, sahabat Abu Hurairah disuruh Nabi untuk jaga baitul mal. Zakatnya kaum muslimin banyak, ada makanan, harta, dijaga. Nanti dibagi. Nanti ditampung dulu. Nanti dibagi selanjutnya. Abu Hurairah disuruh jaga. Syaitan datang mau mencuri. Kenapa datang mau mencuri? Sebab susah mengambil makanan. Makanan di rumah-rumahnya kaum muslimin terjaga. Sebab apa? Dicari dengan halal, dimanfaatkan dengan halal, dibelanjakan dengan jalan halal, diamalkan dengan basmalah. Kalau tidak dengan basmalah, syaitan juga makan itu. Apalagi kalau sudah tidak pakai basmalah, tangan kiri lagi. Sama betul memorinya itu. Sebab Nabi bilang syaitan makan minum pakai tangan kiri. Kalau kita cebok kencing dan deraknya, itu tangan kiri. Tapi kalau syaitan makan minumnya pakai tangan kiri. Syaitan ambil bahagian di situ. Tapi di zamannya Nabi susah. Berhasil dakwah, orang tidak mau makan yang haram. Yang tertumpah-tumpah juga tetap dijaga. Kalau tidak bisa dimakan oleh manusia, hewan. Jadi tetap termanfaatkan semuanya. Sulit sekali. Kalaupun ada yang lolos, sedikit. Makanya banyak setan yang kelaparan. Berusaha mencuri. Berhasil masuk. Ambil. Tapi penjagaan ketat. Didapat sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tertangkap. Mau dilapor kepada Nabi? Luar biasa takutnya. Jangan-jangan saya sumpah-sumpah tidak datang lagi. saya orang miskin, begini, begini, begini. Pokoknya, ya, Abu Hurairah, sahabat Nabi Sallam adalah orang-orang yang penuh kasih. Ya, tidak tega. Sudah. So, Abu Hurairah belum tahu siapa yang datang ini. Yang jelas mau mengambil makanan tanpa izin, ditangkap. Tapi dia mengaku saya orang miskin, kasihan, pokoknya saya berjanji tidak akan datang lagi. Bersumpah lagi. Ya sudah, kalau sudah namanya Allah yang dipakai. Dibiarkan. Malam selanjutnya, ternyata datang lagi. Ayah berarti mustah. Ayah ini mulai daan. Tetapi sekarang, sumpahnya didobol-dobol. Abu Hurairah luluh lagi. Tapi Nabi tahu peristiwanya. Nabi Abu Hurairah lapor, gini, oh iya. Nabi ingatkan, hati-hati datang lagi tuh. Di hari ketiganya datang betul lagi. Sekarang Abu Hurairah tidak ada ampunan. Harus dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setan yang ditangkap ini juga keluarkan senjata ampuhnya. Yang penting tidak dibawa kepada Nabi. Apa itu? Ilmu tentang ayat kursi. Kamu jangan bawa saya. Saya ajarkan ilmu. Coba lihat dari setan ini. Apa ilmunya? Kamu baca ayat kursi, maka tidak ada setan yang bisa dekati kamu sampai sini. Wah, ini ilmu hebat ini, ilmu agama ini. Sahabat Nabi itu paling haus sama yang seperti ini. Akhirnya dilepaskan, tapi tidak langsung dipakai. Sebab datang dari orang yang bermasalah, dilapor dulu ke Nabi. Ya, Nabi yang menentukan. Akhirnya Nabi bilang, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia itu telah jujur kepadamu, tapi dia sendiri adalah pendusta yang sangat pendusta. Kenapa jujur tentang ayat kursi? Benar. Kenapa pendusta? Sebab dia adalah syaitan. Lihat jamaah ayat kursi. Kenapa bisa sedemikian hebat? Karena ajaran ikhlas yang ada di dalamnya. Jadi penjelasan ikhlas jelas dan Al-Qur'an. Baik, kita tidak memperpanjang. Sekarang itu tadi ayat yang paling agung. Sekarang surah yang paling afdal, paling hebat dalam Quran. Surah apa? Surah Suratul Fatihah. Ada sahabat Nabi, kalau saya tidak salah, sahabat Ubay bin Ka'ab lagi yang ahli Quran, atau sahabat Abu Hurairah. Nabi masuk masjid. Nabi bilang sama sahabat itu, sebelum saya keluar masjid, saya akan beritahu kamu surah yang paling afdal dalam Al-Quran. Nabi masuk, selesai ibadah, langsung keluar. Di sahabat yang dijanji ini, kenapa Nabi sudah keluar ini? Janjinya ini. Langsung dia kejar Nabi. Ya Rasulullah, tadi kamu bilang, sebelum keluar mau ajarkan. Ya, memang Nabi metodenya begitu supaya boleh tahu ini. Apakah memang betul-betul mau atau tidak ini? Ternyata sahabat Nabi luar biasa daya tariknya. Iya, keinginannya terhadap agama. Langsung dia, ya Rasulullah, kamu bilang, Ya, Nabi pun mengatakan surah itu adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah Nabi jelaskan sama mereka. Tinggal Nabi katakan suratul Fatihah. Ini adalah surah yang kata Nabi tidak pernah diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Surah ini hanya ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang semisalnya. Ini spesial, di atas spesial untuk Al-Quran. Kebanggaannya Allah untuk umatnya, yang untuk apa, hamba-hambanya yang paling Allah rahmati, umat Islam. Ini suratul Fatihah. Dan alhamdulillah suratul Fatihah harus dibaca setiap sholat supaya kita semakin dekat. Ternyata dalam surah yang paling afdal ini jamaah, ada ayat dalam suratul Fatihah, kalau kita baca maka Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Antara kita dengan Allah ada pada ayat ini. Ini ilmu besar ini. Hakikat kita dengan yang kita sembah itu diatur dalam ayat ini. Ayat apa? Sudah dibahas tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Ini ayat yang paling hebat dalam suratul Fatihah. Sementara suratul Fatihah adalah surah yang paling agung. Makanya suratul Fatihah dikenal dengan Ummul Kitab. Induknya Al-Quran. Kalau dibilang induk, baca apa? Semuanya kembali ke induk. Dan ini, kalau kita paham ini, lahir metode besar, metode hebat dalam memahami Al-Quran. Nanti kita paham suratul Baqarah kalau kita tahu kemana larinya pada suratul Fatihah. Harus hubungannya ke situ. Kalau belum, berarti masih perlu belajar terus. Kalau kita belajarnya seperti itu, saya belajar ayat ini, saya sudah pahami. Apa hubungannya dengan ayat suratul Fatihah? Hubungannya terdapat pada ayat pertama. Sehingga apa? Ayat pertamanya kita tambah hebat. Kalau semua ayat-ayat Al-Quran kita bisa kembalikan dalam suratul Fatihah, bacaan suratul Fatihahnya kita itu adalah bacaan yang paling dahsyat. Ini luar biasa. Ternyata dalam suratul Fatihah terdapat ayat yang merupakan ayat yang paling hebat. Sebab ayat inilah yang mendapatkan jawaban Allah. Inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kandungannya keikhlasan dalam beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu. Iyyaka artinya kepada engkau. Na'budu kami beribadah. Dalam bahasa Arab, kepada engkau itu asalnya di belakang. Kata kerja dulu di depan. Kami beribadah kepada engkau. Ini asal susunannya. Kalau dalam bahasa Arab, saya makan roti. Tapi kalau rotinya dulu yang kita sebut, itu keluar dari asalnya. Keluar dari aturan asalnya. ketika dikeluarkan dari aturan asalnya, maka lahir maksud tertentu, melahirkan makna yang lebih dalam, yaitu apa? Penghususan. Karena itulah iyyaka na'budu artinya bukan kepada engkau kami beribadah, bukan ini artinya. Artinya sekarang hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Itulah ikhlas. Sebab ikhlas itu apa? Pemurnian. Ibadah hanya kepada Allah, selain Allah tidak. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah di masjid, kemudian di kuburan juga khusyuk. Ada orang begitu. Di masjid, ya Allah, ya Allah. Terus pergi ke kuburan, khusyuk juga meminta ke penghuni kubur. Ini apa? Musyrik. Menduakan ibadah. Tidak ada gunanya ia kena dulu dia baca. Sebab dusta. Jujur. Ia kena dulu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tidak kepada selainmu. Harus murnikan ibadah. Jamaah yang dimuliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Wa iyyaka nasta'in juga demikian. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi dalam surah yang paling afdal dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan keikhlasan, dan disinilah inti surah ini. Makanya para ulama mengatakan semua kandungan Al-Quran, sebagian ulama mengatakan semua kandungan Al-Quran kembali kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Sebab semua kandungan Al-Fatihah intinya kembali pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara semua kandungan Al-Quran kembali kepada suratul Fatihah. Jelas kalau begitu? Bahwa dalam Al-Quran itu jelas sekali ikhlas adalah pembahasan yang paling jelas. Kita bisa pahami. Tapi ternyata jamaah bersamaan dengan jelasnya ini, banyak manusia yang tidak mengerti tentang ikhlas. Coba lihat, la ilaha illahu, tidak ada ilah. Apa ilah? Yang disembah, yang diibadahi. Illahu, kecuali hanya Allah. Berarti la ilaha illallah, pemurnian apa? Pemurnian ibadah, hanya kepada Allah. Ini jelas ya? Jelas. Murnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau iyyaka na'budu, lebih jelas. Iyyaka na'budu. Langsung kata ibadah yang disebut di situ. Iyyaka kepada engkau na'budu. Kami beribadah. Ini langsung kata ibadah yang disebut. Na'budu. Kami beribadah. Hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Jelas? Jelasnya ini keikhlasan ibadah. Tapi coba lihat jamaah, apa yang dilakukan di kuburan orang-orang saleh? Beribadah atau tidak? Kalau belum jelas, berarti memang benar yang Syekh sebutkan. Ternyata orang yang hadir pengajian saja masih pusing. Apalagi yang memang malas sholat. Jelas? Hah? Jelas? Orang yang datang ke kuburan? Siapa kuburannya, siapa yang bisa didatangi di sini ramai-ramai? Holy gua, Syekh Yusuf. Ada kuburannya Imam Lafio. Ada kuburannya Datuk Didiro Bulukumba. Di Barumbung. Dan banyak lagi ya. Ketika orang datang ke kuburan, ke kuburan orang-orang yang dimuliakan ini, apa yang dia datang apa? Minimal ya, minimal berdoa, minta sesuatu kepadanya. Padahal doa itu jelas ibadah. Nabi sampai bilang, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan sekali-kali kalian berdoa bersama Allah kepada siapapun juga. Yang lebih hebat lagi, orang pergi haji. Ramainya itu pergi ke kuburannya Nabi. Makanya polisi jaga di situ. Kalau mulai ada yang mengelus-ngelus, berkakna. Dan sedih pukul itu. Haram. Tapi ada orang, lihat jamaah, kalau kesyirikan tertanam, bukan kepada Allah hatinya, kepada makhluk hatinya tergantung. Maka apa? Walaupun jauh, tidak mengapa katanya. Nasir terik belai kuburannya Nabi. Dia lihat dari jauh. Oh, sudah menghadap kuburannya Nabi. Baru kemudian tafakkur. Nanti tembus katanya. Ini doanya langsung kepada Nabi. Ibadah doa adalah ibadah besar. Berdoa kepada Nabi adalah kesyirikan akbar. Gugur semua ibadah, bukan hanya hajinya. Jelas sekali ini. Jelas sekali ini. Karena aku hanya kepada Nabi yang melakukan ibadah. Termasuk ibadah doa. Semua ibadah. Jelas sekali. La ilaha illallah. Tidak ada yang berarti kembali ibadah yang dikenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa justru? Kenapa justru orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh agama yang memimpin acara di kuburan? Imam-imam masjid yang banyak justru bacakan doanya. Kenapa jemaah? Ini yang disebutkan oleh Syekh keanehan yang paling aneh. Jelasnya dalam Al-Quran, kenapa justru terang-terangan dilanggar? Kalau orang larang, maka dibilang apa? Ini kurang ajar sama Nabi. Ini kurang ajar sama Imam Lafio ini. Langsung dituduh. Padahal kita tidak singgung-singgung Imam Lafio. Kita tidak singgung-singgung Syekh Yusuf. Kita yang disinggung perbuatan berdoa kepada Allah. Salah itu. Minta kepada Allah. Kepada Tuhannya Syekh Yusuf. Kepada Tuhannya Imam Lafio. Minta kepada Allah yang memilih, yang mengangkat hamba-hambanya. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Setan berhasil menampakkan kesyirikan itu berada dalam bentuk cinta terhadap orang soleh. Berdoa ke kuburan mereka. Apa dalam hati mereka? Ini kan cinta. Bukti cinta saya kepada mereka. Begitu sudah Syekh gambarkan. Kalau orang larang, tidak mau sudah, tidak cinta terhadap orang soleh. Salah besar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, syaitan dalam menampakkan kesyirikan itu modelnya sangat banyak, sangat banyak. Kalau orang sudah belajar tentang syirik, luar biasa, sangat banyak syaitan menampakkan kesyirikan. Kadang dinampakkan dengan maksud membela agama. Iya, pakai itu, pakai itu supaya kebaru kok. Maksudnya apa? Kita mau berperang ini membela agama. Syaitan suruh dia syirik dengan maksud membela agama. Kadang dengan maksud berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi sedang bicara di setan. Apalagi kalau setan sudah bicara, ada orang kematukan. Menggelepar-gelepar kemudian bicara. Kinasian nenek-nenek nu. Saya ingin nenek kamu. Kalian semua anak-anak durhaka. Tidak pernah lagi datang ke kuburanku. Coba lihat, padahal tidak mungkin. Yeah. Orang yang meninggal muncul lagi. Sebab Allah beredar sudah berada di alam barzah. Barzah itu benteng. Terus yang datang itu siapa? Syaitan yang menyerupai mereka supaya merubah keyakinan kita. Lawan maha besar saya ini. Supaya saya tenang-tenang nak. Datang kau ke kuburanku. Bendemo. Kambing saja. Datanglah ke sana. Disembeli. Selesai. Tidak ada lagi orang kematukan. Tetapi apa? Setan sudah berhasil musyrikkan orang. Tapi atas nama apa? Atas nama bakti kepada kedua orang tua. Dan semua orang tahu bakti sama orang tua itu baik. Tapi setan selimuti. Ilmu-ilmu sihir. Ilmu sihir. Ilmu setan. Diajarkan. Tetapi dituliskan juga ayat-ayat Quran di situ. Supaya orang lihat ada juga di ayat Qur'annya. Walaupun ayat Qur'an yang ditulis sudah terbalik-balik. Baca ini, pakai ini. Kalau kamu pakai, kamu tidak akan dilihat di saat sweeping. Saya pilih kepolisian. Lolos. Kalau ada pencuri, kamu tidak akan dilihat. Ini apa? Orang diajak syirik dengan bacaan-bacaan Islam. Tapi atas nama, kebaikan. Menyembeli. Wah, ini banyak. Orang menyembeli. Bismillah harus dengan nama Allah. Tapi syaitan tambah-tambah dengan nama Allah disebut lagi selain Allah. Akhirnya apa? Ada Tuhan selain Allah yang dengannya dia menyembeli. Dan banyak lagi ya. Model-model ini. Ada juga kesyirikan dalam bentuk. Ini parah betul ini. Itu apa? Saribatan wanine. Apa itu? Buaya. Tuhan-tuhannya mau jadi sarana buaya. Padahal kalau dipanggil, sini kau buaya. Siapa mau dipanggil? Setelah itu, saudara ini dipelihara. Dibuatkan acara. Dipotongkan, diapakan, lihat kesulitan jalan. mumpuni. Banyak sekali bacaan-bacaan. Apalagi kalau yang ajar itu kiai juga. Ayo, tambah jari. Ada orang saya belum pernah ketemu, tapi sering telepon. Orang ini penipu kelas kakap. Kalau puluhan juta, saya cari. Kalau orang, dia mau dapat puluhan juta, gampang. Ada ilmunya. Yeah. Dari mana diambil? Ini ilmu. Dan kiai. Makanya dia juga yakin. Yang penting kan kita ikhlas cari rezeki. Ikhlas juga. Yeah. Tapi baca ilmu ini. Pakai ilmu ini. Ilmu kesyirikan, ilmu syaitan. Sebab tapi orang ini tidak tahu, yang penting ini kan dari kiai. Bagus kalau begitu dari pondok pesantren dia pelajari ilmu. Dia sebutkan tempatnya, dia sebutkan nama dirinya. Saya ambil dari situ. Tapi kemudian apa? Dia mulai dengar-dengar ceramah usahalah. Luar biasa banyaknya harta haram saya kasih makan diriku, anak keluargaku. Mulai terasa. Tetapi sudah jadi buronan. Lari berpindah. Namanya saja, waktu dia telepon saya namanya ini. Saya mau tobat. Dia tidak beritahu namanya yang asli. Tapi jujur, dia mau tobat. Katanya saya sudah datangi yang ini. Semuanya mungkin dinasihati, nasihatnya tidak. Kita nasihati melalui telepon. Sampaikan hadis Nabi SAW. Dia menangis betul di telepon. Akhirnya dia bilang, saya juga minta maaf ini Ustaz. Nama saya sebenarnya juga tadi salah itu. Dan dia bilang, baru sekarang saya beritahu nama asli saya. Istrinya saja tidak tahu. Sebab apa? Ini orang dicari. Dia orang Sulawesi. Turunan Andi. Andi nama pertamanya. Akhirnya kita arahkan dia belajar, sekarang mulai belajar, belajar agama di sebuah tempat. Di kepulauan Indonesia ini, jelas tidak ada di Sulawesi. Kalau ada masalahnya lagi, ada yang mau ditanyakan, dia tanyakan, biasanya dulu, bisa bicara. Setelah saya ada di rumah, baru bicara. Titik pembahasan kita jemaah, ilmu salah saudara kita ini diambil dari kiai. Tapi tidak semua kiai juga ajarkan begitu ya. Iya. Coba lihat ini. Dari sinilah jemaah kita harus betul-betul paham. Tidak ada jaminan bagi kita. Ilmu ini harus dipelajari. Ilmu tentang ikhlas adalah senjata penghancur syaitan. Karena itu syaitan prioritaskan agar supaya orang benci terhadap ikhlas, tidak mau tahu tentang syirik, supaya kabur ini. Ini senjata syaitan. Dan ini berhasil juga. Sebahagian orang justru sudah meyakini jangan pernah mengungkap pembahasan syirik. Itu sudah termakan propaganda setan sudah. Walaupun orang ini tidak meyakini mau mengikuti setan, tapi ikut. Karena setan sangat pandai dalam mengelabui orang. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala? Kenyataan tambah kabur. Sekarang kita mau Islam, mau suka Islam, iya. Tidak mau kiri, tidak mau. Tapi mana jaminan kita selamat dari syirik kalau kita tidak tahu apa dan bagaimana bentuk syirik? Yang saya sebutkan tadi itu hanya syirik-syirik jelas. Terus yang terjelas? Itu pun yang jelas sudah kiai yang pimpin. Lihat. Apalagi yang memang perlu pendalaman. Di antara bentuk kesyirikan kata Nabi ada yang seperti langkah semut hitam di atas batu yang keras di tengah gelap gulita. Bisa ditahu ada syirik seperti ini. Gimana mau menyelamatkan diri darinya, jemaah? Ingatlah tanda-tanda orang yang berada dan terancam jatah kesyirikan adalah tidak mau mempelajari kesyirikan. Yang kedua, tidak takut terhadap syirik. Karena itu, orang yang paling mengerti tentang syirik dan paling takut terhadap kesyirikan, itu tanda-tanda baik selamat dari syirik. Adakah orang yang merasa aman dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini bapaknya ahli tauhid, penghancur kesyirikan. Tetapi ternyata beliau adalah orang yang paling takut terhadap syirik. Sampai beliau berdoa, doanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlanna katiran minan nas. Doa Nabi Ibrahim, jauhkan saya ya Allah dengan sejauh-jauhnya dari apa? Dari menyembah sembahan-sembahan selainmu. Saya wabaniya dan turunan-turunanku. Jadi bukan kadang orang takut sama sesuatu, hanya takut apa? Takut terhadap dirinya. Berarti apa? Bagus, tetapi kurang takut. Tapi kalau takutnya kita takutkan juga sama anak-anak kita, anaknya anak kita, anaknya cucu kita, anaknya cucunya cucu kita, sampai akhir kiamat, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, oh ini takut paling hebat. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya beliau dijauhkan dari menyembah selain Allah, padahal beliau adalah hamba Allah yang paling jauh dari kesyirikan. Tidak tersentuh sedikit pun juga dari kesyirikan. Ternyata indahnya adalah paling takut. Paling takut, paling waspada terhadap kesyirikan. Sampai takutnya turunan-turunannya juga dimintakan supaya jauh. Kenapa? Beliau jelaskan Rabbi wa irakku yang disembah. Inna hunna adlurna katira minallah. Sungguh mereka-mereka yang disembah selain Allah itu telah menyesatkan banyak manusia. Ada kejaminan jamaah kita selamat dari yang banyak ini? Yang jelas banyak yang sesat. Kita mau selamat, pelajari. Dipelajari juga belum tentu selamat. Karena itu ikhlas dalam mempelajarinya, terus minta kepada Allah dijauhkan dari syirik, praktekkan ilmu itu. Kesyirikan ini sangat jelas bentuk-bentuknya dalam Al-Quran, tinggal kita pelajari. Ada syirik jamaah, ada kesyirikan sekedar kita yakin, belum diucapkan, belum dilakukan, sekedar diyakini. Orang sudah musyrik, kafir, keluar dari agama. Seperti apa? Meyakini ada yang berhak disembah selain Allah, walaupun dia tidak menyembah. Tapi hatinya yakin. Tenang, enggak apa. tidak mengapa dia. Orang-orang berdoa kesini. Ini telah musyrik. Ada kesyirikan dalam bentuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Jenis-jenis ibadah ini sangat banyak. Yang banyak dipahami, ibadah solat, berdiri, ruku, sujud. Kalau orang berdiri di depan pohon, ruku dan sujud, itu musyrik. Kenapa? Sebab berdiri, ruku dan sujud adalah ibadah. Tapi ibadah yang lain, ada ibadah cinta yang kita bahas tadi, itu ibadah. Ada orang yang menyerahkan cintanya kepada selain Allah, musyrik. Itu dihak. Ada ibadah takut. Ada orang menyerahkan takut ibadahnya kepada selain Allah, musyrik. Ada ibadah harapan. Ada orang yang menyerahkan harapannya kepada selain Allah, musyrik. Ada ibadah sembelihan. Memotong. Dia serahkan sembelihannya untuk yang punya tempat, penghuni ini, penghuni ini, musyrik. Sebab menyembelih mengalirkan darah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah nazar. Dia bernazar untuk penghuni ini, penghuni ini, untuk yang ini dan ini. Kalau saya pulang dari merantau, saya akan bangun tempat di sini, saya akan datang membangun kuburan ini. Itu bernazar kepada selain Allah. Nazar juga ibadah. Syirikan-syirikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah isti'anah, minta tolong. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Itu ibadah. Dan banyaknya permintaan tolong kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ikhlas, terima la ilaha illallah dengan dua ketentuannya, la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, illallah, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah kita akan berat nilainya kalau ini dasarnya. La ilaha illallah. Dasarnya kita sudah menolak semua yang disembah selain Allah dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Kita pun berdiri sholat. Kenapa? Sebab la ilaha illallah. Rukuk sujud kenapa? Karena la ilaha illallah. Mengajar karena la ilaha illallah. Belajar karena la ilaha illallah. Bersedekah karena la ilaha illallah. Berpuasa, haji, zakat karena la ilaha illallah. Amalan ini jamaah akan berat luar biasa karena dasarnya la ilaha illallah. Doa apapun, bagaimanapun banyaknya, kalau la ilaha illallah yang mendasari taubat kita, maka masya Allah gugur semua dosa itu. Mari kita dengarkan dua hadis yang mengakhiri pembahasan pokok yang pertama ini. Hadis yang pertama, hadis yang merupakan wasiatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh berwasiat kepada anaknya ketika beliau akan meninggal. Anaknya ketika beliau akan meninggal. Bukan anaknya yang disebutkan dalam Quran. Ada anaknya Nabi Nuh yang disebutkan dalam Quran. Itu termasuk anak durhaka, tenggelam. Setelah Nabi Nuh selamat, punya anak lagi. Nabi Nuh mau meninggal, wasiat sama anaknya. Lihat wasiatnya yang pertama. Amuruka bila ilaha illallah. Saya perintahkan kepada engkau wahai anakku, supaya kamu berla ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah adalah seruannya semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Nabi dan Rasul Allah menyeru kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. kepada pembesaran dan pemuliaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perintahkan kepada engkau wahai anakku untuk berlailaha illallah. Kenapa? Kata Nabi Nuh. Lau anna samawati saba wal ardina saba wudi'at fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa larajahat bihinna la ilaha illallah. Sebab kalau seandainya tujuh langit dan tujuh bumi diletakkan dalam sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah dalam timbangan yang satunya, maka pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Jadi hadis sahih Nabi yang sampaikan kepada umatnya wasiat Nabi Nuh ini. Sampai di situ? Tidak. Nabi Nuh melanjutkan. Lau anna samawati saba wal ardina saba kunna khalaqatan mubadama laqadamat hunna la ilaha illallah. Kalau seandainya tujuh langit ini dan tujuh bumi ini kekuatannya terikat seperti gelang yang sangat kuat, laqadamat hunna la ilaha illallah, pasti la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Tidak ada kekuatan yang bertahan di hadapan la ilaha illallah. Tidak ada amalan yang ringan di hadapan keikhlasan la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan hebatnya kalimat ini jamaah, siapakah yang mau ikhlas? Siapakah yang ingin turut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari jamaah, ini perlu upaya. Berat, sekali lagi saya katakan ini berat, tetapi sangat indah, sangat nikmat ikhlas. Tapi berat, sama dengan emas, iya, yeah. Kita menggali emas, iya, yeah. Tapi masih bercampur tak? Tanah. Gimana caranya dapat emasnya ini murni? Gimana dapat emas yang khalis? Itu bahasa emas yang ikhlas, yang melewati proses ikhlas sehingga 24 karat bahkan 25. Ya, kalau ada. Karena murninya. Bagaimana prosesnya jalan? Emas murni, gimana prosesnya? Dibakar, dipanaskan dengan panas yang sangat supaya terlepas uraian-uraian lainnya, terlepas, menguap, lenyap yang lainnya, sehingga yang tertinggal tinggal emasnya. Demikianlah al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas jamaah harus siap menghadapi cobaan demi cobaan untuk melihat keikhlasan kita. Berat itu ikhlas jamaah, tetapi sangat indah, sangat berat, sangat hebat. Semua amalan yang mengukur solat kita itu nilainya di atas la ilaha illallah, di atas keikhlasan. Kalau kita solat kepada Allah karena yakin Allah semata yang berhak untuk disembah, maka ini belum ikhlas. Kata ikhlas, kalau kita solat kepada Allah di atas keyakinan Allah yang berhak untuk disembah dan selain Allah tidak bersatu dari semua. Harus sholat siapapun selain Allah. Sebab itulah la ilaha illallah. La ilaha menolak semua yang sembah selain Allah. Dan illallah menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Kalau la ilaha saja komunis kita. Sebab la ilaha tidak ada Tuhan. Kalau illallah saja musyrik kita, sebab orang musyrik mengakui Allah yang dia sembah selain Allah juga dia. Orang muslim adalah la ilaha illallah, menolak semua disembah selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir. Hadis bitaqah, kartu kecil. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dan imam-imam yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Yusaqu li rajulin min ummati yawmal qiyamah." Pada hari kiamat ada seorang lelaki diteriaki dari umat Muhammad pada hari kiamat di pada mahsyar berkumpul semua manusia. Maka ada orang yang dipanggil di hadapan semua makhluk. Oh anu, dipanggil dia, didengar oleh semua orang. Untuk apa? Diperlihatkan catatan-catatan dosa dia. Apa catatan dosanya? Tidak lagi disebutkan. Catatannya saja disebutkan. Tis'ah wa tis'ina sijillah. 99 lembar catatan dosa. Satu lembar, kata Nabi, magdal basar. Luasnya sejauh magdal memandang. Itu satu lembar. Luasnya sejauh mata memandang. Kira-kira ada yang seperti itu di dunia. Sehebat-hebat pabrik kertas, tidak bisa membuat kertas sejauh mata memandang. Tapi di akhirat jamaah, tidak ada yang mustahil. Orang ini, kesalahannya tertulis pada 99 lembar sijillah. Satu lembar, luasnya sejauh mata memandang. Semuanya dosa. Beraneka ragam bentuknya. Allah tanya, bukan dari dosamu? Dia hanya mampu menjawab, bala ya Rabbi, betul. Betul itu dosa saya. Kalau dia bilang tidak, maka mulutnya dikunci. Kulitnya yang akan berbicara, anggota tubuhnya yang akan menjawab. Kalau orang berani berdusta. Tapi orang ini menjawab, benar ya Allah. Kemudian Allah tanya, apakah kamu punya kebaikan? Orang ini, suasananya sangat mengerikan. Dia hanya mampu menjawab, tidak ada ya Allah. Tapi Allah bilang, فَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ. Hari ini kamu tidak akan didzalimi. Tetap, didatangkan ternyata kebaikannya. Ada kebaikannya. Walaupun dia sendiri tidak akui sudah. Ada kebaikannya. Kebaikannya ditulis dalam apa? Di toko, kartu kecil. Karena pikir dena. Kecil. Hanya ditulis dalam kartu kecil. Itulah tertulis kebaikannya. Sementara dosanya. Akhirnya dia bilang apa? Ya Allah, untuk apa amalan itu? Malu-malu juga. Tetapi Allah mengatakan, فَإِنَّكَ الْيَوْمَ مَا تُظْلَمْ. Hari ini kamu tidak akan dizalimi. Tetap dinaikkan timbangan. Ditimbang 99 lembar catatan dosa ini. Kartu kecil ini dinaikkan juga. Apa yang terjadi? فَطَوْتَتِ سِجِلَّ وَتَقُلَتِ الْبِطَوْهَ. 99 lembar ini terbang ke atas. Yang menunjukkan beratnya kartu kecil ini. Ada keadaan timbangan itu, iya, naik turun dulu ya. Kalau ini langsung. Bobotnya kartu ini. Berarti berlaku kalau kita hubungkan dengan Al-Qari'ah. Fa'amma man taqulat mawazinu, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun mereka-mereka yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka pasti berada dalam kehidupan yang dia puas di dalamnya, surga Allah. Ini artinya jamaah, orang ini sudah selamat dari belenggu dosa, masuk ke dalam surga Allah, sebab catatan kebaikannya lebih berat. Amalan apa yang tertulis dalam kartu itu? Saking hebatnya mampu menghapus semua dosa itu. Di dalamnya tertulis, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. saya telah bersaksi bahwa tidak ada yang pernah disembah kecuali hanyalah Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Ini jamaah. Amalan Quran ini yang dengannya gugur semua dosa-dosanya. Karena itu jujurlah dalam berla ilaha illallah. Orang ini mampu sebab apa? Dia jujur. Yakin betul la ilaha illallah. Meninggal sebelum melaksanakannya. Ini orang. Kalau seandainya dia hidup, maka pasti mantap betul suratnya. Sebab la ilaha illallahnya sangat hebat. Jujur betul. Dia dalam berucap la ilaha illallah. Tidak ada berkisembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur betul dalam menerima bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari jangan. Serahkan semuanya kepada Allah. Cintai Allah semata. Jangan yang lainnya. Harapkan semuanya hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lainnya. Takutlah hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lainnya. Berdirilah hanya untuk Allah. Rukuklah hanya untuknya. Sujudlah apalagi hanya untuknya. Bersedekah, zakat, semua ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, dengan harta, ibadah yang dilakukan di masjid, di rumah, di kantor, ibadah apapun juga, ikhlaskan hanya untuk Allah, kepada Allah, untuk akhirat kita. Semoga ini ada manfaatnya. Sebentar, sehabis antara maghrib dan isya, kita lanjutkan pokok yang kedua. Yang merupakan gandengan dari la ilaha illallah. Ya apa? Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, subhanallah.